الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan. Qala An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Bait yang ke-8 berkata penulis manzumah yaitu Al-Baiquni rahimahullah wal musnad wa itu dan jenis hadis yang berikutnya yang disebut sebagai atau dinamakan dengan musnad al-musnad adalah al-muttasilul isnadi, hadis yang bersambung sanadnya, min rawihi dari perawi hadis tersebut, hatta al-Mustafa sampai kepada Al-Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yabin ai walam yanqati dan tidak terputus. Ini makna dari atau terjemahan dari bait yang ke-8 ini. Dan musnad adalah yang tersambung atau bersambung sanadnya dari perawinya sampai kepada Rasulullah Al-Mustafa dan tidak terputus. Itu sanadnya tidak ada inqita, tidak ada keterputusan sanad. Dari bait ini kita bisa mengetahui bahwasanya ta'rif atau definisi dari hadis al-musnad itu ada 2. Atau syaratnya ada 2. Sebuah hadis disebut sebagai hadis yang musnad. Yang pertama, yaitu hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu terlihat pada ucapan beliau, hattal Mustafa. Kemudian syarat yang kedua adalah walam yabin. Itu tidak ada keterputusan, tidak ada inqita'. Sehingga yang disebut sebagai hadis musnad adalah al-marfu' al-muttasil. Hadis marfu' yang tersambung sanadnya. Barakallahu fikum. Itu syarat atau ta'rif definisi dari hadis musnad. Sebagian ulama mendefinisikan dengan mattasala sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jika ada yang bertanya, apakah setiap hadis musnad pasti sahih? Maka jawabannya tidak. Apakah setiap hadis musnad adalah hadis sahih? Jawabannya tidak. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, syarat hadis sahih ada berapa? Ada 5, coba antum sebutkan. Apa saja syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya tersambung, bersambung. Kemudian, urut dulu. Ittisalus sanad, kemudian, apa? Al-adalah, ya, adalatur ruwah. Kemudian apa? Pertama mudhabit, taib, hadis sahih, ya, dhabtur ruwah. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada musyudud, yang terakhir ada mu al-illah. Tidak ada syad, tidak ada syudud, dan tidak ada illah. Adapun hadis musnad hanya baru terpenuhi satu syarat, yaitu apa? Ittishalus sanad. Sehingga yang disebut sebagai hadis musnad itu belum diteliti lebih jauh tentang bagaimana kondisi perawinya, adalahnya bagaimana, dhabtnya bagaimana, ada syudud ataukah tidak, ada illah ataukah tidak. Jadi baru melihat pada sanadnya. Secara zahir sanadnya tersambung. Barakallahu fik. Tidak ada keterputusan sanad, tidak ada inqita' secara zahir yang jelas. Dan tidak ada inqita' yang tersamar. Barakallahu fik. Tapi belum tentu hadis musnad adalah hadis sahih, karena bisa jadi di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif misalnya. Sanadnya bersambung tapi ternyata ada perawi yang dhaif atau ada perawi yang majhul dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk kondisi yang menjadikan sebuah hadis lemah. Jadi barakallahu fikum, istilah hadis musnad itu adalah melihat pada ujung dari sanad hadis tersebut, yaitu disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan sanadnya bersambung. Nanti ada beberapa definisi lain dari istilah musnad yang dipakai oleh para ulama, insyaallah kita sebutkan pada tempatnya. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qawluhu wal musnadul muttasilul isnadi min hadha huwa al qismu as-sadisu min aqsamil hadithil madhkurah min aqsamil hadithil madhkurati fin nadhm. Ini adalah jenis yang keenam dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di dalam manzumah. Wa indana fi ma yata'allaqu bis sanadi khamsatu asya'. Dan kita terkait dengan sanad itu ada lima hal, itu lima istilah. Yang pertama istilah musnad, yaitu yang disebutkan dalam matan, wal musnadul muttasil. Kemudian istilah yang kedua musnid, nunnya di kasrah. Nanti ada makna lain, akan beliau jelaskan satu persatu. Yang ketiga musnad ilaihi. Yang keempat rabi' isnad, istilah isnad. Kemudian al-khamis, yang kelima sanad. Ini lima istilah yang biasa kita temui di dalam ilmu mustalah yang berasal dari kata yang sama, yaitu sanad. Ya. Barakallahu fikum. Yaqulu qala rahimahullah yaqulul muallifu fi ta'rifil musnadi huwal muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif rahimahullah di dalam definisi musnad, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari perawinya sampai kepada al-Mustafa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa lam yabin hadha tafsirun lil ittisal. Ucapan an-nazim wa lam yabin ini adalah sebagai tafsir penjelasan dari perkataan beliau yang sebelumnya, yaitu ittisal, penjelasan tentang ittisal, ketersambungan sanad. Ya'ni lam yang qati'. Makna lam yabin adalah lam yang qati', tidak terputus sanadnya. Fal musnadu indahu idan huwal marfu'ul muttasilu isnaduhu. Jadi kesimpulannya, definisi hadis musnad menurut muallif an-nazim adalah al marfu'ul muttasilul isnadi. Al marfu'ul muttasilu isnaduhu. Hadis marfu' yang tersambung sanadnya. Qala rahimahullah amma kaunuhu marfu'an fayu'khad min qawlihi hatta al-mustafa. Adapun marfu', kondisi marfu' bisa diambil dari atau diambil dari ucapan beliau hatta al-mustafa, itu disandarkan sampai kepada Mustafa Rasulullah. Amma kaunuhu muttasil al-isnadi fa min qawlihi al-muttasil al-muttasilul isnadi wa lam yabin. Adapun kondisi ketersambungan sanad yang disebutkan di dalam definisi musnad adalah diambil dari ucapan beliau al-muttasilul isnadi. Kemudian juga diambil dari walam yabin. Hadza huwal musnad. Inilah yang disebut sebagai musnad. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita mendengar atau membaca istilah musnad di dalam ucapan-ucapan para ulama, maka yang dimaukan adalah makna ini, musnad. Walaupun di sana ada makna-makna yang lain yang juga dipakai oleh para ulama melalui istilah musnad. Misalnya istilah musnad yang dipakai ketika menyebutkan hadis-hadis dari sahabat tertentu. Misalnya musnad Abi Bakar As-Siddiq atau musnad Umar Ibn Khattab dan seterusnya dari nama-nama para sahabat. Maka yang dimaukan di sini adalah riwayat atsar yang disebutkan disandarkan kepada sahabat tertentu. Ya, setidaknya ada tiga makna dari istilah musnad. Makna yang pertama adalah yang disebutkan di dalam mandhumah ini, yaitu hadis marfu yang muttasil isnaduhu. Al-marfu al-muttasil isnaduhu. Makna yang kedua, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidah. Istilah musnad seperti yang kita sebutkan tadi, musnad Abi Bakar, musnad ya Umar atau musnad yang lain adalah suatu kitab tertentu yang dikumpulkan padanya riwayat-riwayat dari sahabat tertentu, sebuah kitab yang ditulis yang berisi riwayat-riwayat dari sahabat tertentu. Kemudian makna yang ketiga, ayyurada bihi as-sanad. Istilah musnad juga bisa dimaknakan dengan sanad. Ya, karena dalam barakallahu fikum, dalam susunan bahasa Arab, dalam struktur kata bahasa Arab, musnad itu adalah masdar, masdar mimi istilahnya, yang juga bermakna bisa dimaknakan dengan sanad. Ini tiga makna dari kata musnad. Tapi konteks yang sedang kita bahas adalah musnad dengan makna yang pertama tadi, al-marfu al-muttasil isnaduhu. Qala rahimahullahu ta'ala, وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. Maka berdasarkan definisi ini, hadis yang mauquf bukanlah musnad. لأنه غير مرفوع. Karena hadis yang mauquf bukanlah hadis marfu. أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sanadnya tidak bersambung sampai kepada Nabi صلى الله عليه wasallam. Wa kadzalikal munqati'u alladhi saqata minhu ba'du ar-ruwati laisa bimusnadin. Begitu pula hadis yang munqati', hadis yang sanadnya terputus, adalah hadis yang jatuh darinya sebagian perawinya, yaitu terputus sanadnya. Laisa bimusnadin, tidak juga disebut sebagai musnad. Li'annana ishtaratna ayyakuna muttasilan. Karena kita mempersyaratkan untuk hadis musnad itu adalah hadis yang muttasil, tersambung sanadnya. Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu wa huwa ra'yu jumhuri ulama'il hadis. Ini adalah pendapat yang dipakai oleh mu'allif al-Baiquni, dan ini adalah pendapat jumhur ulama hadis. Jadi mayoritas ulama hadis mendefinisikan musnad sebagai hadis yang marfu muttasil isnadu, hadis marfu yang tersambung sanadnya. Qala rahimahullah wa ba'duhum yaqul. Sebagian ulama berkata, innas sanada innal musnada a'ammu min dhalik. Istilah musnad, sesungguhnya istilah musnad itu lebih umum dari hal itu, yaitu lebih umum daripada definisi yang disebutkan di atas. Fa kullu ma usnida ilaihi rawihi. Di cetakan antum apa? Tertulis bagaimana? Fa kullu ma ilaihi atau ila? Ila atau ilaihi? Coba lihat. Yang tulisannya ilaihi siapa? Itu sama dengan yang tertulis di cetakan ana. Nah, ini di sebagian cetakan. Ini cetakannya muassasahnya Syekh Al-Utsaimin. Tertulis wa ba'duhum yaqul innal musnada ammu min dhalik fa kullu ma usnida ila rawihi. Ini yang lebih tepat insyaallah. Jadi cetakan yang menyebutkan dengan fa kullu ma usnida ila rawihi, ini insyaallah lebih tepat maknanya. Adapun yang cetakannya tertulis ma fa kullu ma usnida ilaihi, itu haknya ya, kelebihan. Karena maknanya menjadi tidak mustaqim, jumlahnya tidak mustaqimah. Yang lebih tepat, fa kullu ma usnida ila rawihi fa huwa musnadun. Setiap hadis yang disandarkan kepada perawinya maka disebut sebagai musnad. Ini makna musnad secara bahasa, secara lughah. Tentunya jika musnad dimaknakan secara bahasa ini lebih umum, lebih luas maknanya dibandingkan makna musnad secara istilah tadi yang disebutkan oleh Nazim di dalam manzumahnya, yang juga pendapat yang dikuatkan oleh jumhur. Ya, itu makna musnad yang secara istilah yang sering dipakai oleh para ulama ahlul hadis, itu lebih khusus. Adapun yang baru disebutkan ini adalah makna musnad secara bahasa, maknanya lebih umum. Setiap hadis yang disandarkan kepada perawinya, tidak melihat apakah sanadnya sampai kepada Rasulullah ataukah tidak, tidak melihat apakah sanadnya bersambung ataukah tidak. Pokoknya setiap hadis atau riwayat yang disandarkan kepada perawinya, itu secara bahasa dinamakan sebagai musnad. Bisa dipahami? Karena kalau hadis saja, hadis itu misalnya matan saja, disebutkan matan saja, suatu ucapan, ya, misalnya sebuah riwayat, ya, yang berbunyi barakallahu fikum inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, misalnya matannya saja secara bahasa enggak bisa disebut sebagai musnad. Tapi kalau disandarkan kepada perawinya, qala Muhammad ibn Sirin inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, disandarkan kepada perawinya, ya, disandarkan perawi-perawinya sampai kepada Muhammad bin Sirin, maka secara bahasa disebut sebagai musnad karena disandarkan kepada perawinya. Fayashmal, qala rahimahullah, fayashmal al-marfu'a wal-mawqufa wal-maqtu'a wal-muttasila wal-munqati'a. Maka istilah musnad secara bahasa itu mencakup hadis marfu', mawquf, maqtu', muttasil, dan munqati'. Yang penting hadisnya atau matannya disandarkan kepada barakallahu fikum perawinya. Qala rahimahullah wala syakka anna hadzal qawla huwa alladhi yuwafiqul lughah. Tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat ini yang lebih mencocoki maknanya secara bahasa. Lebih mencocoki makna secara bahasa. Fa innal lughata tadullu ala annal musnada huwa alladhi usnida ila rawihi. Karena secara bahasa menunjukkan bahwasanya musnad itu adalah setiap hadis atau riwayat yang disandarkan kepada perawinya, sawaun kana marfu'an am ghaira marfu'in, baik itu hadis marfu' ataukah bukan marfu', au kana muttasilan au munqati'an, baik itu hadis yang muttasil tersambung sanadnya atau yang terputus. Lakinnal ladzi 'alaihi aktsarul muhaddisin annal musnada huwa alladzi ittasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi pendapat yang berada di atasnya aktsarul muhaddisin, kebanyakan para ahlul hadis, bahwasanya musnad itu adalah hadis yang tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, ya, istilah musnad kalau disebutkan oleh ahlul hadis, maka yang dimaukan adalah maknanya secara istilah, secara mustalah dalam bidang hadis. Adapun secara umum, ya, makna yang lebih umum yaitu makna bahasa, musnad adalah setiap hadis atau riwayat yang disandarkan kepada perawinya. Tidak perlu dipertentangkan, ya. Tentunya makna musnad secara bahasa lebih umum dibandingkan makna musnad secara istilah dalam ilmu hadis. Qala rahimahullah, ammal musnid. Sekarang pembahasan yang lain, istilah musnid dengan nun yang di kasrah. Ammal musnidu fahuwa rawi alladhi asnadal haditha ila rawihi, yaitu setiap rawi. Jadi kalau musnad itu adalah riwayatnya, hadisnya, kalau musnid itu orangnya, orang yang menyandarkan hadis kepada perawinya. Ya, setiap orang yaitu perawi yang menyandarkan sebuah hadis kepada perawinya, yaitu perawi yang ada di atasnya. Fa idza qala haddatsani fulanun, jika ada seorang perawi mengatakan haddatsani fulanun, menyampaikan hadis kepada saya fulan, maka ketika itu yang mengatakan ucapan ini disebut sebagai musnid. Perawi yang mengatakan haddatsani fulanun, ini yang disebut sebagai musnid. Orang yang menyandarkan sebuah hadis kepada perawi, perawinya, yaitu perawi yang ada di atasnya. Wasani, adapun fulan yang disebutkan haddatsani fulanun, fulannya itu yang disebut sebagai musnad ilaihi, yaitu yang disandarkan kepadanya hadis tersebut. Ya. Mafhum? Bisa dipahami ya? Nah. Qala rahimallahu, ya'ni anna kullama kulla man nasaba al-haditha fa huwa musnid. Jadi maksudnya setiap yang menyandarkan hadis disebut sebagai musnid. Wa man nusiba ilayil haditsu fa huwa musnad ilaihi, dan setiap orang yang disandarkan kepadanya sebuah hadis, setiap orang yang sebuah hadis itu disandarkan kepadanya disebut sebagai musnad ilaihi. Pembahasan berikutnya istilah sanad. Ammas sanadu fahuwa fahum rijalul hadithi ay ruwatuhu. Sanad itu adalah para perawi hadis yang disebutkan di dalam tangga sanad atau rantai sanad. Jadi nama-nama para perawinya. Ya, misalnya sebuah hadis disebutkan para perawinya, ya. Haddatsani fulan an allan dan seterusnya, maka nama-nama orang yang disebutkan itu adalah sanad. Jadi sanad itu mengacu pada nama-nama perawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Fa idza qala haddatsani fulan an fulan an fulan fa haula hum sanadul hadis. Fulan-fulan-fulan yang disebutkan ini adalah sanad hadis. Li'annal haditha i'tamada alaihim wasaru sanadan lahu. Karena hadis bersandar kepada mereka, maka menjadilah rantai, mata rantai tadi, dari fulan-fulan-fulan itu sebagai sanad. Karena secara bahasa memang sanad itu bermakna mu'tamad, sesuatu yang dijadikan sandaran, sebagai tangga untuk mencapai kepada suatu yang lebih atas. Itu disebut sebagai sanad secara bahasa. Maka istilah itu dipakai di dalam ilmu hadis untuk menggambarkan para nama-nama para perawi yang mengantarkan pada suatu hadis atau riwayat, itu pada suatu matan. Karena tidak bisa mantan itu berdiri sendiri. Misalnya berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah demikian dan demikian. Siapa yang mendengar Rasulullah bersabda demikian? Pasti ada perawinya. Harus ada sanadnya itu. Ya. Barakallahu fikum. Makanya orang-orang ya, al-juhal tidak suka belajar ilmu hadis, terlebih orang-orang sufiyah. Karena mereka enggak perlu sanad. Mereka bisa langsung mendengar sabda Nabi langsung lewat mimpi. Jadi enggak perlu ada sanad. Itu orang-orang sufiyah. Ya, haddatsani Rasulullah, menyampaikan hadis kepada kami, kepadaku Rasulullah. Loh, ketemu di mana dengan Rasulullah? Di mimpi. Enggak perlu sanad lagi. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, haddatsani Rabbi atau haddatsani qalbi an Rabbi, menyampaikan hadis hatiku dari Rabbku. Sudah, enggak perlu sanad lagi. Langsung dapat riwayat atau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kondisi yang terjadi pada orang-orang sufi, ya. Barakallahu fikum. Adapun alul hadis, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, memang ya, tidaklah kemudian menerima suatu hadis atau riwayat kecuali dengan memeriksa sanadnya. Dari mana hadis itu didapatkan, maka diperiksa dan dicek terlebih dahulu. Qala rahimahullah, istilah berikutnya adalah istilah isnad. Ammal isnadu faqala ba'dul muhaddithin al-isnad huwa sanad. Jadi isnad itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah bermakna sanad. Karena secara bahasa juga berbeda asal katanya. Ya, kalau sanad itu dari kata sanada. Kalau isnad dari kata asnada. Fiilnya berbeda. Isnad. Ya. Tapi bisa juga dimaknakan sama. Isnad bermakna sanad. Ini makna yang pertama. Wa hadzal ta'biru yaqau katsiran indahum. Ini istilah ini atau ungkapan ini banyak didapati pada mereka, yaitu para alul hadis. Fa yaqulun isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Yang dimaukan adalah sanad. Sanadnya sahih. Wa ya'nuna bidzalika sanaduhu ay arwa. Mereka memaksudkan dengan istilah isnad dalam ungkapan tersebut adalah sanadnya, yaitu para perawinya. Wa qala ba'duhum al-isnadu huwa nisbatul hadis ila rawihi. Sebagian alul hadis memakai istilah isnad, yang dimaukan adalah nisbatul hadis ila rawihi, penyandarannya. Penyandaran hadis kepada perawinya. Yuqal, dikatakan asnadul haditha ila fulanin ay nasabahu ilaihi. Menisnadkan hadis kepada fulan, maksudnya adalah menyandarkan hadis tersebut kepadanya. Wasahih fihi annahu yutlaqu ala hadza wa ala hadza. Mana yang lebih tepat? Dua-duanya sama, benar. Tidak ada yang salah. Jadi istilah isnad boleh dipakai untuk yang makna pertama, boleh juga dipakai untuk makna yang kedua, tergantung konteksnya. Fayutlaqu al-isnadu ahyanan ala sanad alladhina hum arwah. Maka isnad terkadang dipakai untuk makna sanad yang mana artinya adalah para perawi hadis. Wayutlaqu ahyanan ala nisbatil hadithi ila rawihi. Terkadang dipakai untuk makna nisbatul hadith ila rawihi, penyandaran hadis kepada perawinya. Fayuqal asnadul haditha ila fulan. Maka dikatakan misalnya pada ungkapan asnadul haditha ila fulan, mengisnadkan hadis kepada fulan. Itu maksudnya menyandarkan. Asnadahu ila Abi Hurairah, menyandarkan hadis itu kepada Abu Hurairah. Asnadahu ila Ibni Abbas, asnadahu ila Ibni Umar, wa hakadha. Barakallahu fikum. Berikutnya, pembahasan berikutnya, wa hal yalzam minal isnadi ay yakuna al haditsu sahihan. Di cetakan yang lain ada yang tertulis musnad. Wa hal yalzam min al-isnad, ya. Al-isnad atau musnad? Ada yang al-isnad. Al-isnad. Cetakan antum? Waris? Sama berarti ya. Wal yalzam min al isnad ay yakuna al haditsu sahihan. Pembahasan berikutnya. Apakah isnad itu harus atau berarti menunjukkan bahwasanya hadis itu sahih? Al-Zahir di sini pembahasan beliau barakallahu fikum adalah terkait dengan musnad. Apakah musnad itu mesti sahih? Maka jawabannya naqul la. Jawaban beliau la, tidak mesti. Tidak harus hadis yang musnad itu pasti sahih. Li'annahu qad yattasil as-sanadu minar rawi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu ar-ruwatu du'afa'a wa majhulun wa nahhuhum. Wa yakunu fir ruwati du'afa'u wa majhulun wa nahhuhum. Karena terkadang sanad itu bersambung dari perawinya sampai kepada nabi, dan di dalam para perawinya terdapat orang-orang yang lemah, perawi-perawi yang lemah atau majhul atau yang semisalnya, yang mengakibatkan hadis menjadi dhaif atau lemah. Idzan falaisa kullu musnadin sahihan. Jadi kesimpulannya tidak semua yang musnad itu sahih. Tidak semua hadis musnad itu sahih. Faqad yakunul haditsu sahihan wa huwa ghairu musnadin. Bisa jadi hadis sahih, sebuah hadis sahih tapi bukan musnad. Kama lau udhifa ila sahabihi bisanadin sahih. Misalnya sebuah riwayat yang disandarkan kepada sahabi dengan sanad yang sahih, fa innahu mauqufun wa sahihun. Maka disebut sebagai hadis mauquf sahih, lakin laisa bimusnad, tapi bukan hadis musnad. Li'annahu ghairu marfu'in ila nabi, karena tidak disandarkan, tidak marfu' sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu musnadan muttasilal isnadi, bisa jadi sebuah hadis musnad tersambung sanadnya, lakin narwata du'afa, akan tapi para perawinya lemah. Fa hadza yakunu musnadan wa la yakunu sahihan, maka yang demikian itu dikatakan sebagai hadis yang musnad tetapi tidak sahih. Wa bainal musnadi lughatan wa bainal musnadi istilahan farqun, antara lafaz musnad secara bahasa dan musnad secara istilah ada perbedaan. Wan nisbatu bainahuma al umumu wal khusus, hubungan antara kedua lafaz ini adalah umum dan khusus, yaitu ada yang lebih umum, ada yang lebih khusus. Fal musnad fil lughah, makna musnad secara bahasa, ma usnida ila qa'idihi, riwayat yang disandarkan kepada pengucapnya, yaitu perawinya. Sawan kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an, baik hadis marfu' kepada nabi, mauquf kepada sahabi, atau maqtu' kepada tabi'i. Fa idza qulta qala fulanun kadza fa hadza musnadun, jika engkau mengatakan fulan berkata demikian, maka ini disebut sebagai musnad secara bahasa. Hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al'an, walaupun misalnya sebuah ucapan itu engkau sandarkan kepada salah seorang yang ada dan sedang engkau ajak bicara sekarang, ya. Misalnya berkata Pak Fulan, ini gak bicara masalah hadis ini, berkata Pak Fulan demikian dan demikian, maka disebut secara, di dalam bahasa, secara bahasa bisa dikatakan sebagai musnad, karena menyandarkan suatu ucapan kepada pengucapnya. Falau qultu qala fulalun kadza fa hadza musnad, begitu pula jika aku mengatakan fulan berkata demikian, maka ini juga disebut sebagai musnad. Li anni asnadtul haditsa ila qaili, karena aku atau saya menyandarkan sebuah hadis kepada pengucapnya. Lakin fil istilah al musnadu wal marfu'ul muttasilul muttasilus sanadi, adapun secara istilah musnad itu maknanya hadis marfu' yang bersambung sanadnya. Fal musnadu istilahan akhassu minal musnadi lughatan, maka lafaz musnad secara istilah maknanya lebih khusus dibandingkan makna musnad secara bahasa. Fa kullu musnadin istilahan fa huwa musnadun lughatan wala aksa wa bainahuma al-umum wal khusus. Ya, maka setiap musnad secara istilah adalah musnad secara bahasa dan tidak sebaliknya. Di antara keduanya ada hubungan umum dan khusus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.